محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير شرط، أي من النهي عنه والبعيد به. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيارة بكسر الطاء وفتح الياء وقد أسكن اسم مصدر من تطير طيارة فأصله التطير طيارة بكان يا طيارة طيارة فأصله التطير بالبواري والبواري من الطير والذباء وغيرهما، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال البدائني: سألت رؤفة بن العجاج ما السالك؟ قال: ما ولاك ما يامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما ياسره، فالذي يجيء من أمامك فهو الناطق والنطيق، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيارة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان فتحوي فيه ووسوسته، فذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب، فقال: باب ما جاء في التطير، ya, keterangan tentang tatoyur. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan: ay minan nahyi anhu wal wa'id bih, itu larangan dan ancaman dari tatoyur, beranggapan sial, ya, atau juga kebalikannya, beranggapan hoki. Ya, tatoyur masdar itu yang ketiga susunan dalam tasrif dari tatoyara tatoyuran, tatoyara ya tatoyaru tatoyuran. Nah, juga ada pun tiaroh bikasri ta dan fathah ya tiaroh, pokok tusak kan, terkadang disukunkan, ya, tiroh bisa tiaroh atau tiroh, itu ismu masdarin min tatoyara tiarotan atau tirotan, ya, isi masdar bukan masdar, ya. Kalau masdar itu hurufnya adalah huruf fi'il, kalau isi masdar terkadang hurufnya bukan huruf fi'il, ya. Tatoyyara ya tatoyyaru masdar tatoyyuran, tatoyyara ya tatoyyaru tiratan atau tiaratan itu isi masdar, ya. Nah, isi masdar misalkan sabbaha yusabbihu tasbihan masdar. Kalau isi masdar sabbaha yusabbihu subhanan, nah, subhanan itu isi masdar. Makanya kalau antum mengucap subhana, nah, itu subhana bukan subhanu kan, subhanallah, itu dia maf'ul mutlak masdar, tapi dia berasal dari isim masdar, ya, isim masdar. Mungkin kalau masdar itu enggak pecahan dari kata kerja itu. Kalau masdar ya enggak pecahan, bukan mustaq dari kata fi'il gitu. Dia mustaq dari fi'il, bahkan hurufnya huruf fi'il. Kalau isim masdar, isim masdar ya, masdarnya itu enggak terlebih dari mustaq, ya. Nah, kalau isim masdar dia bisa bukan dari huruf fi'il, kayak sabbaha yusabbihu subhanan, Kan enggak ada nun di fi'il sabbaha yusabbihu. Tapi ini ada subhanan. Subhanallah. Nah. Kama yuqalu takhayyara khiyaratan. Sebagaimana ini kalau dikatakan takhayyara. Masa bingung ya. Baik. Ya, walam yaji fil masadir ala hadhihi az-zina ghairuhuma. Dan enggak terdapat, tidak datang dalam masadir, dalam berbagai masdar, dalam wazan seperti ini selain keduanya aja, yaitu takhayyara ya takhayyaru takhayyuran dan takhayyara ya takhayyaru. Baik. Wa asluhu, asalnya at-tiyaratu bisawanij bisawanih. Ya, asalnya adalah at-tiyarah, ya, merasa sial itu dengan sawaneh, ya, dan bawareh, ya. Nah nanti akan dijelaskan tuh, sawaneh jamak dari saneh, ya, ini jenis-jenis burung, ya. Minat tair dari kalangan burung. Wadziba atau dari kalangan kijang, wagairihima dan yang lainnya. Wa kana dzalika yasudduhum an maqasidihim. Dan dahulu apabila mereka melihat burung sawaneh dan burung bawareh itu yasudduhum, itu akan mencegah mereka dari maksud mereka. Misalkan mereka berkeinginan safar, melihat burung, akhirnya mengurungkan niat yang terjadi. Fanafahu asy-syar'u wa abtalahu, maka syariat menafikannya dan membatalkannya. Wa akhbara annahu la ta'thira lahu fi jalbin naf'in aw daf'i durrin, dan syariat mengabarkan bahwa yang demikian itu enggak ada pengaruhnya dalam memberikan manfaat atau menolak mudarat. Qala al-Madaini, ya, berkata al-Madaini al-Allama al-Hafidz Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdullah, ya, Ibnu Abi Saib Al-Madaini. Baik, ini beliau mengatakan, Sa'al turuk bada Ibnu Al-Ajjaj. Saya pernah bertanya kepada Rukbah Ibnu Al-Ajjaj. Ya. Nah, ini salah seorang ahli dukuh yang ada di Basrah. Rukbah Ibnu Al-Ajjaj At-Taymimi. At-Tamimi. Ya. Qala, kata siapa tadi? Kata Kultu Al-Madaini. Mas Sanih, Sanih itu apa sih? Qala, kemudian kata Rukbah Ibn Al-Ajjaj, Sanih itu mawallaka yamaminah, yaitu yang melewati engkau, burung yang lewat engkau itu dari sebelah kanan. Wa Kultu wa mal barih, sedangkan barih apa? Mufrad dari bawareh. Kultu mawallaka mayasirahu, itu yang melewati engkau burung atau kijang dari sebelah kirimu. Baik. Nah, orang Arab begitu. Kalau melihat burung dari sebelah kanan atau sebelah kiri, maka mereka punya pertanda inisial ini hoki ini. Nah, itu akan mengurungkan niat mereka. Walladhi yaji'u min amamika, adapun burung yang lewat dari depan engkau itu namanya natih. Ya, atwan natih atau juga natih. Walladhi yaji'u min khalfika wa huwa al-qa'id wal qa'id. Nah, yang berdatang dari belakang kau itu namanya burung qa'id atau qa'id. Nah, jenis-jenis burung. Ya. Walamma kanat at-tiyaratu min asy-syirki al-munafi li kamali tauhid, maka tatkala tatayur beranggapan sial ini adalah termasuk kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, li kauniha min ilqa'i syaitani, karena dia keberadaannya itu ya, berasal dari setan, itu memang dilemparkan oleh setan. Watakhwifihi wataswi wa waswasatihi, itu setan berupaya menakut-nakuti, memberikan waswas, ya, dengan dikaitkan kolbu kepadanya, takut, harap, ya. Dan ini akan menafikan tawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya keyakinan memberikan manfaat atau mudarat itu hanya pada burung dan semisalnya, ya. Akhirnya dia urungkan niatnya padahal dia enggak ngerti di sini. Ya. Nah ini termasuk min askor, bahkan min akbahis syirk, termasuk syirikan yang paling tercela. Ya, inilah akidahnya ahli nujum terkait bintang. Mereka meyakini bintang ini akan memberikan pengaruh ini dan itu. Mereka meyakini bintang-bintang ini memiliki pengaruh di alam semesta ini. Padahal bintang adalah makhluk yang Allah tundukkan, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Zakaraha al-musannif rahimahullah, maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini rahimahullah taala di kitab tauhid, di kitab tauhid mengenai bab ini, tahdhiran mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Ya. Tahdhiran mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Sebagai bentuk tahdir, peringatan ya, dari hal-hal yang justru akan menafikan atau menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah. Baik-baik pada berikutnya. Kalau misalnya kan isim laisa enggak ada. Ya, dia mesti menjadi isim laisa, mustasna mufarrak ala hasabil awamil. Terus illa khairu wal barakatu was sa'adatu wal falahu liman amana bihi wattaba'ahu. Nah. Baik. Kemudian musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ya wa qaulillahi ta'ala ala inna mata'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya. Ini sempurna ayatnya itu fa idza ja'at humul hasanah qalu lana hadik, apabila ada hasanah kebaikan yang datang kepada mereka maka mereka akan mengatakan ya lana hadihi, nah, itu memang kita layak mendapatkan ini. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah, namun kalau mereka ditimpa oleh keburukan maka mereka menganggap ini adalah kesialan dari Musa dan orang-orang yang bersama Musa. Maka Allah tegaskan ala inna mata'iruhum indallah. Ya, ala ini ya. Dan ketahuilah kesialan ya, datang yang kepada mereka itu dari sisi Allah, disebabkan kekufuran mereka, disebabkan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun mayoritas mereka itu enggak tahu. Enggak tahu kebaikan keburukan itu ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syara' dzakara ta'ala hadhil ayata. Allah taala menyebutkan ayat ini fi siyaqi qaulihi ta'ala dalam redaksi firman Allah taala wa idza ja'tuhum al-hasanah. Apabila ada hasanah ya datang kepada mereka, qalu lana hadhih, mereka mengatakan kami layak yang mendapatkan ini. Wa in tusibum sayyi'atun tayatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Namun kalau ada keburukan, kekeringan datang pada mereka, ya mereka menganggap sial ini dari Musa dan orang-orang beriman ya kepada Musa. Al makna anna ala fir'auna, maknanya bahwasanya pengikutnya Fir'aun, idza asabathumul hasanatu, apabila ada kebaikan ya itu tercurahkan kepada mereka, ay al khosbu ya, boleh baca khosbu, boleh baca khisbu, kesuburan, wasa'ah, kelapangan, wal afiyah ya, kesehatan ya, yusrun ya, kemudahan, kama fassarahu mujahidun, sebagaimana ini ditafsirkan oleh Mujahid dan yang lainnya ya. Qalu lana hadhihi, mereka mengatakan ini ya memang lana hadhihi, nahnu aljadirun, kami memang layak, alhaqiqun, memang berhak mendapatkannya atas nikmat-nikmat ini, nahnu ahlu, kami memang pantas. Wa in tusibhum sayyi'atun, namun jika mereka ditimpa oleh keburukan, ay bala'un wa qahtun ya, yaitu apabila mereka ditimpa keburukan itu bala, qahtun, kekeringan ya, kesempitan, penyakit, ya tatayyaru bi Musa, maka mereka menganggap kesialan ini pada Musa ya, dan pada orang-orang yang mengikuti Musa. Fa yaqulun, mereka mengatakan hada bisa babi Musa wasa begini, disebabkan oleh Musa dan yang mengikuti Musa alaihissalam. Asaba nabi syukmihim, ini menimpa kami lah kekeringan, keburukan ini karena kesialan mereka. Qala Allah taala, ala innama ta'iruhum indallah. Maka Allah jawab, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu di sisi Allah. Qala Ibn Abbas, ta'iruhum ma qudiya alaihim wa ma qudira lahum. Kesialan mereka itu apa yang telah diqadha dan ditakdirkan menimpa mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, syu'muhum indallah min wa min kibalihi. Kesialan mereka dari sisi Allah dan darinya. Ai innama ja'ahum syu'mu min kibarihi bi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Ya, kesialan mereka itu dari sisi Allah karena kekafiran mereka, pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan rasulnya. Ya. Nah, ini Allah memberitahukan kepada kita ini. Sirah. Ya. Bagaimana biografi orang-orang zalim sejak dahulu. Kalau mereka ditimpa keburukan, mereka menyalahkan orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan memang berhak. Memang berhak. Iya dan ya. Mana lagi tadi? Wa qawluhu walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka enggak tahu, ai anna aktsarahum juhalun la yadrun, kok mayoritas mereka memang bodoh. Belum, iya. Enggak paham, walau fahimu wa aqalu la alim. Seandainya mereka memahami, mengerti, tentu mereka akan tahu, annahu laisa fi ma ja'a bihi Musa alaihissalam illa al-khair. Bahwa tidak ada yang dibawa oleh Nabi Musa, tidaklah yang dibawa oleh Nabi Musa AS kecuali kebaikan, wal barakatu, keberkahan, wa sa'adatu, kebahagiaan, wal falahu, sama ini, kemenangan, liman amana bihi wa taba'a, bagi yang beriman pada Musa dan yang mengikutinya. Ya. Baik, barakallahu fiik. ini jadi dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya kebaikan keburukan itu sudah ditakdirkan. Ya. Nah, ini juga haramnya kufur nikmat. Karena mereka mengatakan qaulul lana hadi. Kami memang berhak. Baik. Namun kalau ditimpa keburukan, orang-orang zalim ini menyalahkan akan kesialan. Ini haramnya menganggap sial. Dan Allah tegaskan walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka enggak tahu. Ah ini bahwasanya jahal itu adalah sababun likulli syarrin, sebab atas segala keburukan jahal. Baik, jadi poinnya di sini yaitu tatkala ayat ini menunjukkan akan haramnya tatoyur. Tatoyur itu adalah syirik karena mengaitkan kolbu dengan selain Allah. Ya. Dan malah menetapkan sebab ya, selain Allah. Iya dan benar. Nah, qaulul musannif, musannif fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu qawlu qa'ilukum ma'akum fa in kuntum la antum qawmun sikur. Syarhul al-ma'na al-ma'na wallahu a'lamu fadlukum wa manabakum min syarri ma'akum bisababi min syarrin ma'akum bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihina laysa huwa min ajalina wala bisababina bal bibagikum bagiun bibagikum wa adawa wa udwanikum. Kalau dia itu apa? Wa adawa. Kalau dia itu wa udwanikum wa adawatikum. Boleh terus. Fatahirul bagi al-zalimi ma'adu fama waqabihi min syururi bahwa sababuhu al-jalibu lahu badalika fi qadarillahi wa hikmatihi wa adlihi ya wa adlihi dalnya sukun adl wa adlihi kama qala ta'ala manaj'alu muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun wa yahtamalu an yakuna al ma'na qa'irukum ma'akum ay raji'un alaykum wa tatayyaru alladhi hasala lakum innama ya'udu alaykum wa hadha min babil qisasi fil kalami wa nadhiruhu qawluhu alayhi salam idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu faqulu alaikum wa alaikum dzakarahu ibnu qayyim wa qawluhu a'in dzikirtum ay min ajli anna dzakarnakum wa am min ajli anna dzakarnakum anna anna dzakarnakum. Nanti tasdid jangan anak-anak saya, ini anak bawa kami gitu. Anna dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillahi qabaltumuna bi hadzal kalam bal antum qaumun musrifun wa qalu wa qala qadadatu a in dzikrun na kum billahi tatayyaratum bina wa munasabatul ayataini litarjamati anna tatayyaro ay masdar itu kan tatayyur ay anna tatayyuro min amali ahli jahiliyati wal musyrikina wa qada lamma humu Allahu bihi wa maqa Wa maqatahum. Wa qadanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tadayyur wa akhbaru annahu syirkun kama syayati fi ahadi salbabi. Ahadi silbabi. Nah. Qala al-musannif wa qawluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Ya, dan mereka mengatakan kesialan kalian itu ada pada kalian. A'in dukirtum bal antum qaumun musrikun. Nah, perhatikan di sini. Syarahnya di sini kata Syekh wallahu alam ya. Qalu ta'irukum. Baik. Ta'irukum, kesialan kalian, bagian kalian dan apa yang dari kalian dapatkan berupa kebaikan maupun keburukan. Ya ma'akum. Itu karena kalian sendiri. Ya. Itu ya, itu karena kalian sendiri. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah. Baik. Allah wal makna wallahu alam haddukum wa manabakum. Itulah bagian kalian. Wa manabakum. Ya. Dan apa yang menimpa kalian min syarrin ma'akum bisa bagi apa alikum berupa keburukan yang ada pada kalian disebabkan keburukan kalian wa kufrikum kekufuran kalian wa mukhalafatikumul nasihin dan karena kalian menyelisihi para pemberi nasihat dari kalangan rasul. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, bukan karena kami karena sebab kami. Bal bi baghikum wa udwanikum, kalau diantum ada watikum ya. Ya. Ini disebabkan kezaliman kalian dan permusuhan kalian. Wa ta'irul baghi zalimi ma'ah. Ya. Maka kesialan orang yang zalim, orang yang jahat yaitu ma'ahu. Ya, karena dirinya sendiri. Fa ma waqa'a min syururi fa huwa sababuhu al-jalibu lahu. Maka tidaklah terjadi berbagai keburukan itu ya karena sebabnya dialah yang ya mendatangkannya wa dzalika bi qada'illahi wa qadari, yang dibikin itu karena qada dan takdir Allah wa hikmatihi wa adli, karena hikmah dan keadilan Allah sebagaimana Allah berfirman apa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya. Baik. Apakah kami akan menjadikan muslimin seperti orang-orang yang mujrim, yang berdosa, yang musyrik? Malakum kaibatahum. Mengapa kalian ya menghukumi demikian? Alangkah buruk itu. Oyoh tamalu ayakuna al-makna ta'irukum ma'akum. Juga bisa ada kemungkinan maknanya ta'irukum ma'akum. Ya, kesialan kalian itu ada pada kalian. Ay roji'un alaikum. Itu kembali kepada kalian. Fatatayru alladhi hasalalakum. Maka kesialan yang menimpa kalian innama ya'udu alaikum, itu kembali pada kalian. Wa hadha min babil qisas fil kalam, ini termasuk qisas dalam kalam ya, diqisas dibalas. Wa nadhiruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini yang sepadan dengan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum, apabila ahlul kitab mengucapkan salam pada kalian maka ucapkanlah wa alaikum. Dzakarahu Ibnu Qayyim, ini disebutkan Ibnu Qayyim. Kemudian a'in dzukirtum, ya, jika ya, kalian telah diberi peringatan, ya, aibin ajli ana anna dzakarnakum, karena kami sudah memberikan peringatan pada kalian, wa amarnakum bitauhidillah, kami sudah memerintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah, qabaltumu nabi hadzal kalam, kemudian kalian menerima ucapan ini, bal antum qaumun musyrikun, namun kalian-kalian adalah kaum yang melampaui batas, jauh dari kebenaran. Kata Qatadah, a'in zakarna kumbillah tatayyartum bina. Mengapa jika kami telah memberikan peringatan kalian pada Allah, kalian malah menimpakan sial kepada kami? Baik. Ya. Munasabatul ayataini litarjamah, korelasi dua ayat ini dengan bab ini, anna tatayyara min amali ahli jahiliyah, menganggap sial adalah termasuk di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrikin. Maqaddamahumullahu ta'ala bihi wa maqatahum. Allah telah mencelaknya, telah memurkainya. Waqad nahar Rasulullah SAW anit tatayyur. Rasulullah SAW pun juga telah melarang dari tatayyur, menganggap sial. Wa akhbaro annahu syirkun. Rasulullah SAW menganggap itu adalah, mengabarkan itu adalah kesyirikan. Kama saya tipi hadisil ba'. Sebagaimana akan datang nanti ya di bab ini. Nah, jadi di ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya para rasul tatkala datang kepada kaumnya dengan membawa peringatan, wejangan, maka kaumnya ini menganggap sial rasul tersebut. Ya. Dan para rasul menepis tudingan sial tadi dan menjelaskan bahwasanya ya, kekafiran yang ada pada kaum itulah ya penyebab dari keburukan yang menimpa mereka selama ini, yang mereka anggap sial. Karena mereka kaum yang melampaui batas, kaum yang kafir, tidak mau beriman. Nah, itu kurang lebih maknanya. Baik, fadhal Pak Yusuf, waqala musannifu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala la adwa la adwa wala dirata wala hamata wala safar akhrajahu zada muslimun wala naw'a wala naw'a wala gula sarhun wala abu sa'adati al adwa adwa bukan adwa adwa adwa adwa bukan adwa jauh sekali adwa bukan adwa apa maknanya beda adwa itu ya menularkan penyakit dari orang yang sakit ke orang yang sehat itu namanya adwa bukan adwa adwa musuh jauh sekali kan adwa dalnya sukun. Oh, adwa. Adwa. Dalnya sukun jauh. Adwa musuk. Adwa. Syarhun qala Abu Sa'adati al adwa ismun min al ihda'i karrawi. Yuqalu ihda'ul da'i. Karrawa bukan rok. Yuqalu a'da'ud da'i. A'dahu ad-da'u. Yukalu a'dahud da'u ya'diyahu yu'dihi i'da'an ida asobahu mislu ida asobahu mislu ma bisohibid da'i wafi riwayatin li muslimin anna Aba Hurairata kana yuhadisu bihadisin la adwa ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح لا يمردكم يا ممرض على مصح لا يورد ممرض على مصح ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يريد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعه وقالوا سمعناك وسمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به قال أبو سلامة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين أو قولين الآخر وقد روي حديث وقد روى حديثا لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن وسائب Wasaibu ibnu Yazid. Wasaibu ibnu Yazid. Wabnu Umar. Umar wa ghairu. Wa fi ba'di riwayati hadal hadisi. Wa firra minal majdumi kama nafara minal asr. Kama tafirru. Kama nafiru minal tafirru. Tafirru. Tafirru. Kama tafirru minal asad. Nah, minal asad. Baik, ini dulu. Ya, qala musannif, kemudian musannif membawakan bab apa riwayat berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adwa. Adwa itu isabatu syakhs as-salim bi misli ma yusahibu adda. Penyakit menular gitu. Ya, namun di sini bukan dinafikan ada penyakit yang menular, ada penyakit yang menular. Namun yang dinafikan dia bisa menular dengan sendirinya tanpa ada izin Allah. Paham ya? Ya. Itu yang dinafikan. Ya. Karena orang jahiliyah dahulu berpendapat demikian. Ya. Sama kayak kemarin corona. Kalau kita ada orang yang berkeyakinan corona bisa menyebar dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, betul kita mengambil sebab-sebab keselamatan, pakai masker dan semisalnya. Ya, tapi enggak boleh berkeyakinan corona bisa menyebar dengan sendirinya. Nah, itu kesyirikan. La adwa wala tiyarata, enggak ada tiyarah, enggak ada anggap sial, wala hama. Ya, hama itu menganggap sial dari burung yang ada di malam hari. Orang Arab dahulu berpandangan begini. Kalau ada burung hama ini, burung hantu ini, ya, maka akan terjadi ya, di rumah salah seorang di antara mereka begini begitu, apakah kematian atau yang lainnya karena dengar suaranya, ya. Wala safar, dan juga enggak ada safar. Ya. Enggak boleh ada keyakinan safar. Safar yaitu cacing yang ada di perut, ya, yang menimpa hewan atau manusia. Nah, dan dia ini menurut orang Arab lebih parah menularnya ini. Nah, ini ada kalau ada berkeyakinan demikian bisa menular dengan sendirinya, makanya kesyirikan. Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya Bukhari Muslim. Wazada muslimun, imam muslim menambahkan wala naw'a wala gula. Ya. Enggak ada pula naw, enggak ada pula gul. Ya. Itu gul jenis dari kalangan jin setan. Ya. Dai. Syar. Qala Abu Sa'adat al-adwa ismun minal a'da. Kata Abu Sa'adat, adwa adalah nama di antara nama-nama penyakit kerokwa. Semisal rokwa. Ya. Yuqal a'dahu adda'u. Misalkan dikatakan a'dahu adda'u yu'dihi i'da'un yu'dihi i'da'an ida asabahu mislu mas bisahibidda. Jika penyakit tadi menimpa seperti yang menimpa orang yang punya penyakit itu, kalau bahasa kita menular. Ya, waqala ghairu, dan yang lainnya dari selain Abu Sa'adat mengatakan la adwa huwasmun minal a'da. Ya. Dia adalah isim dari penyakit. Dia adalah salah satu nama penyakit. Wahuwa mujawazatul illah, yaitu menularkan penyakit min sahibiha, dari orang yang berpenyakit ila ghairi, kepada orang lain. Walman fi nafsu sirayatil ilaj illati. Ya. Wal manfi dan yang dinafikan ya adalah nafsu siraya menyebarnya menjalarnya penyakit itu sendiri. Ya, dia sendiri bisa menyebarkan tanpa izin dari Allah. Begitu yang dinafikan. Bukannya Islam menafikan enggak ada penyakit menular, semua penyakit itu enggak menular, enggak demikian. Ada penyakit menular. Tapi yang dinafikan dia bisa menular dengan sendirinya seakan-akan dia punya tasarruf, punya kekuatan, punya ya, hak untuk bisa memberikan mudarat dengan sendirinya. Lah itu enggak demikian. Mau enggak sih? Ya. Kita meyakini corona itu penyakit menular. Ya, lepra penyakit menular, apalagi yang menular-menular. Kita yakini. Betul, tapi yang dinafikan di sini dalam Islam, oleh Islam bukan menularnya penyakit itu sendiri. Tetapi menular dengan sendirinya tanpa kendali, kontrol, pengaturan, izin dari Allah. Nah, itu paham ya? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau orang-orang yang tauhidnya berantakan meyakini corona bisa menyebar dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Nah, ini yang dinafikan. Nah, itu jadi yang manfi nafsu sarayati sirayatil illah. Menjalarnya menyebarnya penyakit itu sendiri au idafatuha ilal illah. Atau disandarkan kepada penyakit. Jadi menjalarnya penyakit itu disandarkan kepada penyakit itu sendiri. Wal awal huwa adh-dhahir. Namun yang makna yang pertama ini yang zahir yang dinafikan yaitu menjalarnya atau menyebarnya penyakit itu sendiri tanpa kontrol, tanpa pengaturan, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamika. Karena corona dia makhluk, enggak bisa memberikan manfaat mudarat kecuali dengan izin Allah. Ketika dia memberikan mudarat pada orang lain dengan sebab penularan itu pasti dengan izin Allah. Nah, yang dinamika penyakit tidak ada penyakit menular ini menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Ya, ini maksud dari hadis la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Wa fi riwayatin li muslimin dalam riwayat muslim anna Abu Hurairah kana yuhadditsu bi hadisin la adwa. Abu Hurairah menyampaikan hadis ya la adwa bi yuhadditsu anin nabi, beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu qala, bahwa beliau bersabda la yuridu mumridun ala musihin, orang yang mumrid, orang yang sakit, janganlah di yuridu mendatangi atau mengunjungi musyih, orang yang sehat. Summa inna Abu Hurairah iqtasara ala hadis la yuridukum mumridun ala musyih. Janganlah orang yang sehat sakit mendatangi orang yang sehat. Ibnu Abu Hurairah mencukupkan dengan hadis ini. Wa amsaka an hadisi la udwa, la adwa. Dan Abu Hurairah beliau amsak menahan atau tidak menyebutkan hadis la adwa, tidak ada yang penyakit menular. Faraja'ahu, maka orang-orang mendatangi Abu Hurairah. Ya, merujuk kepada Abu Hurairah. Wa qala, dan mereka mengatakan sami'na ka tuhadditsu. Kami mendengar Anda wahai Abu Hurairah menyampaikan hadis orang yang sakit jangan datangin orang yang sehat. Ya. Fa aba ayatari babe, namun Abu Hurairah menolak untuk mengakui hal tersebut. Qala Abu Salamah arrawi an Abi Hurairah, Abu Salamah yaitu perawi dari Abu Hurairah mengatakan fala adri anasi Abu Hurairah ta au nasakha ahadul qaulain al akhar. Ya. Aku enggak tahu apakah Abu Hurairah sudah lupa atau beliau memang menghapus ya, salah satu dari dua pendapat tadi menghapus pendapat yang lainnya. Ya. Waqad ra haditsa, beliau telah meriwayatkan hadis la adwa, yang meriwayatkan hadis la adwa tidak ada penyakit menular jama'atun, sekelompok jamaah ulama minas sahabat, bahkan dari kalangan sahabat di antara Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'id ibnu Yazid ya, kemudian ibnu Umar dan yang lainnya. Wabiba diriwayatin wabiba diriwayati hadal hadis, dalam sebagian riwayat hadis ini sebutkan wafirra minal majudum kama tafirru minal asad, larilah kalian dari penyakit orang, dari orang yang terkena penyakit lepra, kusta, sebagaimana kalian lari dari singa. Nah, ini bagian dari usaha, ikhtiar melakukan sebab selamat. Nah, lari kita dari orang yang kena penyakit lepra. Ya. Namun kita meyakini penyakit lepra itu enggak bisa menularkan kecuali dengan izin Allah. La adwa. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalika. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Wa ahsanu ma qila fi, yang pendapat yang terbaik ialah yang mengenai hal ini, qaulul Baihaqi, pendapat Imam Baihaqi ya rahimahullah taala ya. Wa tabi'ahu Ibnu Salah. Ibnu Salah mengikuti pendapat Baihaqi ini, Ibnu Qayyim juga, Ibnu Rajab juga, Ibnu Mufrid dan yang lainnya, anna qaulahu la adwa 'ala al-wajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah min idafatil fi'li ila ghairi ta'ala. Maksud sabda Nabi tidak ada penyakit menular ialah maksudnya seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Yang menyandarkan perbuatan kepada selain Allah, meyakini penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Wa anna hadhihi al-umuru ya tu'di bitab'iha. Kata mereka, dan perkara-perkara ini semua apa namanya? Penyakit-penyakit ini semua, kata mereka, ya, itu dia tuh dia menginfeksi, menularkan dengan tabiatnya, berdasarkan nalurinya, berdasarkan kebiasaannya, bukan disandarkan pada Allah. Wa illa faqad yajalallahu bimasyiatihi muqalatata sahihi min bani min man bihi syai'un minal amradi sababan lihudusi dalika. Karena kalau tidak, mungkin aja Allah menjadikan suatu yang sehat bercampur dengan orang yang terkena penyakit, dia bergaul sebagai penyebab terjadinya penyakit itu. Oleh hada qal, oleh karena itu beliau bersabda, wa firra minal majdum kama tafiru minal asad. Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Waqala, dan juga Nabi bersabda, la yuridu mumridun ala musihin. Orang yang sakit jangan mendatangi orang yang sehat. Waqala fi ta'un, dan Nabi SAW juga bersabda tentang penyakit lepra, man sami'a bihi fi ardin fala yuqdum alaih. Siapa yang mendengar ada penyakit kusta di sebuah muka bumi, janganlah ia mendatanginya. Wakulu dalika bitakdirillah, semua ini berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wali Ahmad wa Tirmizi, dan menurut riwayat Ahmad dan Imam Tirmizi, an Ibnu Mas'ud marfu'an, dari Ibnu Mas'ud secara marfu', ya. Disebutkan la yu'di syai'un syai'an. Qalu qalaha ya. Salasa. La yu'di syai'un syai'an. Ya. Tidak ada adwa, maksudnya tidak bisa menularkan sedikit pun kepada sesuatu yang lain. Sesuatu hal tidak bisa menularkan kepada sesuatu yang lain. Dan dia mengucapkannya sampai 3 kali. Faqala a'rabi, ada orang Arab tadi bertanya, ya Rasulullah, an-nuqbatu minal jarab taqunu bimish ya bimish faril ba'ir au bidan au ya bidanabihi fil ibli al azimati fatajrabu kulluha. Qala Rasulullah SAW, paman ajrab al awal. Nah, baik. Itu ada seorang Arab Badui mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya an-nukbah minal jarab, lubang kudis yang berada di bibir unta, ya, takunu bimash faril ba'ir au bidanabihi, yang ada di ya, bibir atau buntut unta itu akan menular fil idil azimah fatajrab kulluha, ya, akan menular kepada semua unta. Faqala Rasulullah, faman ajrabal awal, kata Nabi, siapa yang menaruh kudis yang pertama? La adwa wala tiyarata wala hamata wala sofa. Siapa yang menaruh kudis yang pertama? Ya tentu Allah. Maka tidak ada adwa, penyakit menular. Tidak ada nganggap sial, tidak ada hama, tidak ada sopan. Wa khalaqallahu kulla nafsin wa katabaha hayataha. Allah telah menciptakan setiap jiwa dan menentukan kehidupannya, wa masaibaha, musibah-musibahnya, wa rizqaha, dan Allah menentukan rezeki-rezekinya. Fa akhbara, dan Nabi SAW mengabarkan, anna dzalika kullahu, bahwa itu semua biqadarillahi wa qadari, dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup kali ya sampai sini. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.